Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlillah fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari رحمه الله تعالى حدثنا آدم telah menceritakan kepada kami Adam ibnu Abi Iyas. Abu Iyas namanya Abdurrahman, kunyahnya Abul Hasan. Adam kunyahnya Abul Hasan. Abu Iyas itu ayahnya, namanya adalah Abdurrahman. Adam ibnu Abdurrahman Abul Hasan. Thiqatun mutkin. Qala haddatsana Syu'bah. Berkata Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Baik. Syu'bah bin siapa? Abu Hurairah bin Bustam. Nah, Firdaus. Syu'bah bin sampingnya, siapa namanya antum? Nama antum siapa? Khalid. Iya. Syu'bah bin sampingnya Khalid, siapa namanya? Abdul Hafid. Iya. Syu'bah bin Hajjaj, kunyahnya Abu Bustam, nisbahnya Al Wasiti. Ahsanta, Allah ibarifi. Iya, Abdul Hafid. Iya, Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bustam Al Wasiti. Barakallahu fikum. Amirul Mukminin fil hadis. An Mansur, dari Mansur. Mansur di sini adalah Tayyib. Mansur ibnu Mu'tamir ibni Abdullah. Mansur ibnu Mu'tamir ibni Abdullah. Abu Itab bin Ain Ta Alif Ba Itab. Abu Itab Al-Kufi, Siqatun Sabtun. Qala sami'tu Aba Utsman Maula Al-Mughirati ibni Syu'bah. Kata Mansur, aku mendengar Abu Utsman maulanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Tayyib Abu Uthman namanya Sa'id. Ismuhu Sa'id. Waqila Imran. Ada yang mengatakan Sa'id, ada yang mengatakan Imran. Qala al-Hafidh Maqbul. Qala al-Hafidh Maqbul. Al-Hafidh mengatakan Maqbul. Tayyib. Yaqulu sami'tu Aba Hurairah. Yaqulu sami'tu Aba Hurairah. Abu Utsman mengatakan aku mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tayyib. Abu Hurairah siapa namanya? Harith Abdurrahman bin Sakhr. Iya, Abu Hurairah. Pendapat yang paling kuat barakallahu fikum namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Wa illa dalam masalah ini khilaf yang cukup banyak. Iya, khilaf terkait dengan nama Abu Hurairah itu sendiri. Ada beberapa akwal dan khilaf terkait dengan nama ayahnya barakallahu fikum. Dan Imam An-Nawawi merajihkan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr barakallahu fikum. Tayyib. Apa nisbahnya? Apa nisbahnya? Hah? Asy-Syami atau Al-Kufi atau Al-Misri atau Al-Basri? Rasih Ad-Dausi. Daus itu kembali kepada apa? Hah? Kembali kepada pekerjaan, tanah kelahiran atau nama keluarga? Hah? Ad-Dausi kembali kepada tanah kelahiran. Wilayah mana Daus itu? Tanya sama Firdaus. Yaman. Daus itu wilayah Yaman. Iya. Barakallahu fikum. Ada yang pernah lihat di Google Yaman wilayah Daus? Habib, benar itu. Daus itu nama sebuah wilayah di Yaman. Hah? Bukan nama tempat berarti ya. Taib, Daus itu nama kabilah. Kabilah Ad-Dausi. Barakallahu fikum. Iya. Kabilah Daus, sebuah kabilah yang cukup besar di Yaman. Barakallahu fikum. Taib. Wallahu alam kalau dijadikan nama daerah ya. Barakallahu fikum. Taib, sehingga beliau aslinya adalah orang ya Yaman. Barakallahu fikum. Taib. Kapan beliau masuk ke dalam agama Islam? Kira-kira pada saat peristiwa apa? Sejarah ini. Ini agak tinggi pertanyaannya nih. Jamal. Pada peristiwa apa beliau masuk ke dalam agama Islam? Pada perang apa? Perang Khandaq, perang Khaybar, perang Hunain, perang Badar. Beliau termasuk yang belakangan. Hah? Fathul Makkah? Lah, kelamaan. Mana lagi nih para kudama ini? Yusuf Izzuddin. Sup. Isa Arma. Hah? Perang Yamamah? Lah. Pada perang apa? Mana lagi ini orang lama ini? Ah, Yusuf Akhar. Perang Khaybar. Tayyib Ahsan. Iya, beliau masuk Islam pada setelah peristiwa perang Khaybar. Barakallahu fikum. Itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-sadiqal masduqa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan dibenarkan ucapannya, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim ini adalah kunyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan kunyah ini, barakallahu fikum, ada beberapa riwayat yang menunjukkan larangan menggunakannya. Tasammi bismi wala taktani bi kunyati. Hendaknya kalian menggunakan namaku, namun jangan menggunakan kunyahku. Ada kalam perbincangan di kalangan para ulama terkait dengan hukum menggunakan kunyah Abul Qasim. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum. Pendapat yang kita condongi, nama tersebut barakallahu fikum dilarang oleh beliau pada masa ketika beliau masih hidup. Barakallahu fikum. Taib. Hal itu dikuatkan barakallahu fikum dengan beberapa orang sahabah yang mereka menamakan ya anak-anak mereka dengan kunyah Abul Qasim dan nama Muhammad. Barakallahu fikum. Iya. Di antaranya sahabat Ali radhiyallahu an, barakallahu fikum, putra beliau Muhammad Al-Hanafiyah itu kunyahnya adalah Abul Qasim. Dan sempat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tayyib, ketika engkau telah tiada, aku akan menamakan putraku dengan Muhammad dan aku akan memberikannya kunyah Abul Qasim." Maka Rasul mengikrarkannya. Barakallahu fikum. Sehingga dari situ diambil barakallahu fikum kesimpulan oleh mereka sebagian para ulama, larangan menggunakan nama Abul Qasim itu ketika beliau masih hidup. Ya, karena khawatir barakallahu fikum terjadi iltibas ya, kesamaran dan barakallahu fikum adamul ihtiram. Iya. Karena pernah beliau ketika di pasar barakallahu fikum ada orang yang memanggil, "Ya Abul Qasim." Beliau noleh, "Bukan Anda, yang itu." Nah, mulai sejak itu barakallahu fikum beliau mengatakan tasami bi kunyati tasami bismi wala taktani bi kunyati. Hendaknya kalian bernama dengan namaku dan jangan berkunyah dengan kunyahku. Wallahu taala alam bisawab. Dan di kalangan para a'immah cukup banyak mereka-mereka yang menggunakan kunyah Abul Qasim. Sehingga kesimpulannya barakallahu fikum saat ini boleh bagi Anda untuk memiliki kunyah Abul Qasim. Maujud di sini orang yang kunyahnya Abul Qasim? Ada? Enggak ada. Baik. Itu bisa antum pakai. Iya, barakallahu fikum. Sebelum dipakai yang lain, gitu ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Yaqul, di mana beliau mengatakan la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Tidaklah rasa kasih sayang itu dicabut melainkan dari orang yang binasa, yang celaka. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, inna rahmata sifatun hammatun mahbubatun indallahi ta'ala. Qad ittasafa biha, qad ittasafa biha ar-rasulul amin. Wassifatu al-barizatu lihadihil ummah hiyar rahmah. Sifatu al-barizatu lihadihi al-ummah hiyar rahmah. Kama ja'a fil Qur'an, kama ja'a fil Qur'an ruhama'um bainahum, ruhama'um bainahum. Baik. Faedah yang pertama, innar rahma sifatun hammatun mahbubatun indallahi ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sifat kasih sayang adalah salah satu sifat yang cukup penting dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasul sendiri beliau bersifat dengannya. Begitu juga di antara sifat yang paling menonjol dari umat Islam adalah kasih sayang. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang sifat umat Islam, ruhama umbainahum. Ya, sifatnya orang-orang beriman adalah barakallahu fikum memiliki sifat kasih sayang dengan sesama. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Faedah yang kedua, wa min sa'adatil mar'i ayyakuna muttasifan bisifatir rahmah. Yaitu di antara tanda kebahagiaan seseorang ketika dia memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Iya. Barakallahu fikum. Dan sifat seperti ini barakallahu fikum ada yang jibilli. Artinya memang sudah dari sananya orangnya ini dikenal dengan orang yang lembut. Iya, dengan orang yang barakallahu fikum pengasih dan penyayang dengan siapa saja yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Iya. Ada juga orang-orang yang mendapatkan sifat ini barakallahu fikum dengan kasbi, diupayakan, diusahakan. Barakallahu fikum. Dia sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki karakter keras. Iya, kaku. Barakallahu fikum. Tapi setelah dia mengenal dakwah, iya, belajar tentang salaf barakallahu fikum, tayyib, maka sedikit demi sedikit sifat kakunya, sifat kasarnya, sifat kerasnya itu berkurang. Iya. Dia menjadi orang yang lebih santun dalam bertutur kata. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Namun ya kadang-kadang kembali pada settingan asal. Iya. Karena terjadi barakallahu fikum ada yang konslet mungkin akhirnya bawaan aslinya keluar. Iya. Itu ketika barakallahu fikum mungkin amarah dia sudah terpendam. Barakallahu fikum akhirnya tidak terkontrol. Barakallahu fikum akhirnya muncul sifat aslinya. Baik. Karena orang kalau sudah emosi, sudah marah, maka ilmunya akan hilang. Iya. Seolah-olah dia enggak pernah belajar tentang tata krama dan sopan santun. Barakallahu fik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengingatkan, ya, ketika ada orang yang, ya Rasulullah ausini, berikan aku wasiat. Rasul hanya memberikan wasiat yang singkat, la taghdab. Jangan kamu melampiaskan amarahmu. Barakallahu fikum. Iya. Karena yang namanya amarah, ketika Anda lepas, blank. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang namanya amarah itu kan ketika barakallahu fikum aliran darah itu, iya, tensinya tinggi. Dan sebagaimana Anda ketahui, inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam seiring dengan aliran darah. Ketika darah tadi semakin cepat dia mengalir, barakallahu fikum, maka syaitan semakin memiliki, iya, kekuatan untuk mendominasi Anda. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu bisa di barakallahu fikum di stimulasi oleh apa? Oleh amarah tadi. Ketika Anda marah, itu darah langsung naik. Ketika darah naik, syaitan yang akan menguasai, mendominasi Anda. Ketika Anda sudah didominasi oleh syaitan, maka ilmu yang Anda ketahui tentang tata krama, sopan santun, itu hilang semuanya. Ikhwan ya. Tapi jangankan Anda, sekelas sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an itu mengalami hal tersebut. Ketika beliau didatangi oleh seorang barakallahu fikum dari pelosok, datang di dalam majelis am, majelis umum, di mana di situ banyak para barakallahu fikum orang-orang penting, di situ dia menghancurkan martabat Umar. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, i'dil." Iya. "Wahai Amirul Mukminin, hendaknya Anda berbuat adil. Anda zalim, Anda curang, barakallahu fikum." Maka seketika itu sahabat Umar, langsung apa? Tensinya naik. Iya. Karena apa ya barakallahu fikum? Karena Umar memang karakternya adalah seperti itu. Iya, gampang sekali tersulut. Tapi setelah beliau mengenal Islam, mengenal dakwah, mengenal Rasul, menjadi apa? Santun orangnya. Tapi kadang-kadang ketika amarahnya dipancing, langsung beliau. Itu kelihatan dari apa? Raut wajah beliau yang sudah merah padam, dan itu langsung ditangkap, dibaca oleh penasihat beliau. Barakallahu fikum. Dengan barakallahu fikum membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Amirul Mukminin, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Wahai Amirul Mukminin, jadilah Anda orang yang memaafkan. Tayyib. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi, dan hendaknya Anda memerintah kepada perkara-perkara yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Wa hadza minal jahilin. Orang ini termasuk orang yang bodoh. Iya. Jadi enggak pantas kalau orang sekelas Anda meladeni orang seperti ini. Itu sama saja menghancurkan derajat Anda. Barakallahu fikum. Maka ketika itu sahabat Umar langsung apa? Turun tensinya. Gitu ya. Seolah-olah beliau belum pernah dengar ayat ini. Padahal beliau ini termasuk apa? Waqafan. Dikenal orang yang waqaf. Dalam membaca Al-Quran itu enggak barakallahu fikum asal baca. Tapi ayat demi ayat beliau resapi, beliau tadaburi barakallahu fikum. Tapi kalau sudah marah seperti itu barakallahu fikum manusia. Iya. Seolah-olah enggak pernah dengar ayat ini, seolah-olah belum pernah menghafalkannya. Barakallahu fikum. Sehingga di situ barakallahu fikum kita menasihatkan ya, kepada para talabah untuk menjauhi segala sebab yang akan memicu amarah kita. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwan ya. Sehingga apa saja yang akan kita rasa, kita barakallahu fikum apa? Duga ini akan membangkitkan emosi kita, kita tinggalkan. Misal dalam hal apa? Guyonan. Ini sering terjadi. Awalnya guyon. Ikhwan ya? Baik. Guyon pertama ringan-ringan guyonnya. Kok makin lama makin berat ini? Ya. Sudah ada unsur saling mengejek, saling menghina, saling merendahkan, barakallahu fikum. Wah, ini kalau saya teruskan bahaya ini. Langsung tinggalkan majelisnya. Barakallahu fikum ya. Taib, afwan. Ana ada urusan. Sudah. Barakallahu fikum. Ya, daripada Anda terus memaksakan diri duduk di majelis tersebut, barakallahu fikum, Anda bisa emosi. Ya. Karakter Anda yang dahulu bisa muncul kembali dan tidak terkendali, barakallahu fikum. Itu tidak sedikit kejadian. Ya, berantem, barakallahu fikum, awal mulanya adalah apa? Guyonan yang sudah tidak sehat. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Kemudian juga di situ barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah ketika ada orang-orang yang jahil, ya, memancing emosi kita, maka tidak perlu kita ladeni. Misal Anda barakallahu fikum di kampung, ya, tempat Anda ada orang-orang yang barakallahu fikum menghina Anda, mengejek Anda, tayyib, barakallahu fikum, maka tidak perlu diladeni. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tiap hari dapat surat kaleng. Gitu ya. Isinya adalah hinaan. Hei kambing, pergi dari sini. Nah, gitu ya. Karena Anda jenggotan. Ya. Barakallahu fikum. Hei teroris, ya. Segera cabut dari kampung ini. Barakallahu fikum. Baik. Atau apa saja barakallahu fikum hal-hal yang iya, memicu barakallahu fikum amarah kita, dan Anda tahu ini adalah orang-orang yang jahil, barakallahu fikum, maka tidak perlu Anda ladeni. Salah kalau Anda justru barakallahu fikum meladeni, datang ke rumahnya bawa parang. Pak, ini ada 2 parang. Nah, kita selesaikan saja di sini, Pak. Imma kamu yang mati atau saya yang mati. Selesai sudah urusannya. Saya sudah enggak kuat lagi seperti ini, Pak. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ikhwan, itu barakallahu fikum tindakan yang salah besar. Iya. Barakallahu fikum. Dan itu justru barakallahu fikum akan semakin memperkuat, iya, barakallahu fikum opini di tengah-tengah masyarakat. Taib, dan nanti beritanya bisa dimanipulasi. Iya, itu si Fulan tadi mendatangi Pak Fulan bawa parang itu. Ya, Pak Fulan itu mau dibunuh sama dia. Padahal nantang duel, gitu ya. Barakallahu fikum. Niatnya sih pengen cuman gertak saja biar ini orang kapok gitu ya, enggak berani lagi melakukan tindakan yang serupa. Tapi sama pihak-pihak yang lain memang enggak senang, itu berita bisa disetir. Barakallahu fikum. Taib. Ya akhirnya nama Anda yang semakin jelek. Barakallahu fikum. Tapi kalau Anda menyikapinya dengan arif kuwalin, barakallahu fikum. Taib. Sebagaimana kata pepatah, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Barakallahu fikum. Taib. Insya Allah akan ada perubahan. Itu ya. Barakallahu fikum. Apalagi kalau Anda menyikapinya dengan 180 derajat. Kalau tadi kan contohnya bawa 2 parang ya, nantang duel. Gitu ya. Barakallahu fikum. Coba kalau Anda ambil sikap yang lain. Anda bawa martabak telur atau terang bulan ke rumahnya. Pak, ini ada martabak telur untuk bapak sekeluarga. ini ada terang bulan tuh bapak sekeluarga, gitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Gitu ya. Kalau dia barakallahu fikum manusia yang masih punya hati, dia akan menerimanya. Gitu ya. Dengan walaupun dengan rasa canggung. Barakallahu fikum. Makasih Mas ya. Taib. Barakallahu fikum. Kalau dia orang yang memang hatinya sangat keras, barakallahu fikum, dia akan apa? Menolak. Enggak sudi menerima makanan teroris. Barakallahu fikum. Taib. Iya. Ya sudah tinggalkan saja barakallahu fikum. Ya ini makanan halal, Pak. Iya, enggak haram. Kalau Bapak enggak mau mungkin orang di rumah yang mau atau ibu atau anak-anak, emang ini makanan saya kasih buat Bapak sekeluarga. Baik. Permisi, Pak ya. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Iya. Besok juga lakukan hal yang serupa barakallahu fikum insyaallah. Iya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik dan hidayah kepada dia barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idfa billati hiya ahsan." Iya. Tolaklah tindakan jelek orang lain itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Fa idza bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena bisa jadi orang yang antara Anda dan dia itu ada permusuhan, dendam. Ketika Anda menyikapinya dengan kesantunan, kelembutan, maka bisa jadi orang itu menjadi orang yang apa? Justru teman dekat Anda. Ya. Loyalitasnya paling kuat kepada Anda. Padahal tadi musuh bebuyutan. Karena Anda menyikapinya dengan baik, maka dia akan menjadi teman yang paling baik juga bagi Anda. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Terkait dengan hadis tadi, barakallahu fikum, di mana Rasul mengatakan bahwasanya tidaklah kasih sayang itu dicabut melainkan dari orang yang binasa. Ada keterangan dari Imam Al-Munawi tentang hubungannya. Qala al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, "Li'anna ar-rahmata fil khalqi riqqatul qalbi." Li'anna ar-rahmata fil khalqi riqqatul qalbi. ورقته علامة الإيمان ومن لا رأفة ومن لا رأفة له ولا إيمان lahu syaqiyyun faman la rahmata indahu syaqiyyun. Baik. Kata beliau, li anna ar-rahmata fil khalqi riqqatul qalbi, karena sifat penyayang pada seseorang makhluk itu menunjukkan lembutnya hati dia. Tayyib. Wa riqqatuhu alamatul iman. Ya. Dan lembutnya hati merupakan tanda keimanan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Anda mendapati ya orang-orang yang barakallahu fikum yang saya gambarkan tadi, yang tadinya dia berada di lingkungan yang keras, ya, kasar seperti preman-preman gitu ya, anak jalanan, barakallahu fikum. Setelah dia mengenal dakwah, mengenal ta'lim, barakallahu fikum. Itu apa? Hatinya yang tadi keras, kaku menjadi apa? Lembut. Kenapa? Karena keimanan sudah mulai merasuk ke dalam hatinya dan mencairkan kebekuan yang ada di dalam hatinya. Sehingga kelembutan hati merupakan tanda keimanan seseorang. Dan kekasaran, kekakuan hati seseorang itu menunjukkan barakallahu fikum imannya yang tipis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau adalah orang yang barakallahu fikum kaku, kasar, niscaya mereka akan lari dari engkau. Baik. Sehingga orang yang tidak memiliki kelembutan dan keimanan pasti dia akan binasa. Sehingga orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang maka dia akan binasa. Kenapa? Karena keimanan yang ada pada dia tidak ada. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum sebagaimana yang tadi kita sebutkan yang namanya sifat kasih sayang dan rahmah itu harus diupayakan. Ya, ada pada diri kita barakallahu fikum, khususnya antum sama para thalabah, ya, tayyib, berusaha untuk saling menyayangi barakallahu fikum sesama para talib. Ya, dengan teman-temannya barakallahu fikum untuk bisa menumbuhkan, ya, mengkondisikan, ya, tempat sakan antum yang antum tinggali, ya, itu dikondisikan agar kamarnya itu adalah kamar yang penuh dengan rahmat, ya, bukan kamar yang berisi dengan keegoisan, gitu ya. Barakallahu fikum. Misal ya tadi ingin murojaah, barakallahu fikum. Tayyib, hendaknya Anda memperhatikan keadaan teman-teman yang lain. Iya. Kalau ada yang tidur, disakan, maka murojaahnya pakai earphone. Jangan dikeraskan. Iya. Atau ketika Anda ingin nyetel murotal, barakallahu fikum, iya. Ada yang murojaah atau yang lain yang tidur, maka barakallahu fikum, iya. Tolong diperhatikan. Iya. Sayangi teman-teman Anda. Kan ini baik, Ustaz. Iya. Ini kan murojaah, ini kan menyetel Al-Qur'an, ya, daripada mereka yang lainnya. Ya, enggak jelas kan lebih baik ini. Barakallahu fikum. Naam, Al-Qur'an didengarkan baik. Iya. Pelajaran didengarkan baik. Tapi kalau sudah mengganggu orang lain, itu sudah enggak baik namanya. Ikhwan ya? Baik. Sehingga dikondisikan sakan, ya, kamar-kamar, hujrah, tempat antum barakallahu fikum tidur dan istirahat itu penuh dengan yang namanya rahmah barakallahu fikum, ya, memperhatikan tayyib keadaan teman-teman yang lain dan jangan egois mementingkan barakallahu fikum kepentingannya sendiri barakallahu fikum. Tayyib, satu hadis lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad taqaddam qala haddatsana Yahya Yahya ibnu Sa'id al-Qattan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan Abu Sa'id al-Basri thiqatun Yahya ibnu Sa'id al-Qattan Abu Sa'id al-Basri thiqatun An Ismail Ismail ibnu Abi Khalid Ismail ibni Abi Khalid Hurmuz Abu Khalid namanya Hurmuz Ha Ra Mim Zai Hurmuz Al-Ahmasi Al-Ahmasi Abu Abdullah Al-Kufi Siqatun Sabtun Qala akhbarani Qais Qais ibnu Abi Hazim Qais ibnu Abi Hazim Husain. Abu Hazim namanya Husain. Ha, Sot, Ya, Nun. Husain. Al-Bajali. Abu Abdullah Al-Kufi. Abu Abdullah Al-Kufi. Siqatun Mukhadramun. Siqatun Mukhadram. Dia siqah dan masuk dalam kategori Mukhadram. Ayib. Mukhadram ini seseorang yang semasa, sezaman dengan Nabi, beriman kepada beliau, namun belum sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Mukhadram. Ayib. Qala akhbarani Jarir, Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Orang yang tidak menyayangi manusia maka Allah tidak akan menyayanginya. Maka taqaddam syarha hadzal hadis. Sudah lewat penjelasan tentang hadis ini. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kemarin disebutkan bahwa orang tua yang tidak perhatian terhadap anaknya, maka suatu saat anaknya akan cuek ya terhadap orang tuanya. Saat dia membutuhkan perhatian anaknya, apakah ini menunjukkan bolehnya anak bersikap demikian? Jawabannya tidak boleh. Iya. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum sudut pandang terkait dengan orang tua. Iya. Ketika orang tua di masa tua anak-anaknya barakallahu fikum tidak ya memperhatikan dia, dikarenakan memang ketika anak-anak tadi masih kecil dia juga barakallahu fikum tidak perhatian kepada orang tuanya, maka orang tua tidak bisa menyalahkan anaknya, gitu ya barakallahu fikum. Maka orang tua barakallahu fikum dia harus mengkoreksi dirinya. Maka orang tua barakallahu fikum iya dia harus meminta maaf kepada anak-anaknya atas sikap dia yang egois. Ya, ketika anaknya masih kecil, dia lebih sibuk dengan kesenangannya pribadi. Gitu ya. Itu maksudnya ucapan sebagian salaf demikian. Barakallahu fikum. Baik. Jadi maknanya bukan berarti anak ketika dia merasa masa kecilnya itu memang kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tuanya, tidak bisa anak tersebut barakallahu fikum membalas dendam ya kepada orang tuanya nanti ya kalau kamu sudah tua rasain kamu. Barakallahu. Tidak demikian. Islam memberikan bimbingan barakallahu fikum iya kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, khususnya ketika mereka sudah tua. Barakallahu fikum. Baik. Adapun tindakan mereka yang di masa kecil itu barakallahu fikum ya menzalimi kita atau tidak memperhatikan kita barakallahu fikum, itu adalah dosa mereka. Baik. Barakallahu fikum. Dan itu nanti kalau barakallahu fikum ya dia tidak mau memperbaiki diri, tidak mau meminta maaf barakallahu fikum kepada anak-anaknya, yaitu nanti di akhirat urusannya. Kalau sang anak tidak memaafkan barakallahu fikum. Tapi bagi seorang anak sangat dianjurkan bagi Anda untuk barakallahu fikum memaafkan ya keadaan orang tua Anda yang seperti itu. Dengan dasar ayat yang tadi kita sebutkan, idfa billati hiya ahsan. Apalagi dia adalah orang tua Anda. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Jasanya suku besar kepada anda. Yang paling besar adalah tayyib bisababihi wujuduka fi hadhihi dunya. Dengan adanya orang tua tadilah yang menyebabkan anda terlahir di dunia ini. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Itu sudah sebuah nikmat yang besar, barakallahu fikum, dari orang tua kepada anaknya. Walaupun mungkin dia tidak menunaikan kewajiban sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya, barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga ucapan salaf itu bukan dipahami berarti anak-anak yang merasa masa kecilnya kurang bahagia, ya, tidak diperhatikan oleh orang tua, ditelantarkan oleh orang tua, bisa membalas nanti ketika mereka sudah tua. Tidak, haram. Barakallahu fikum, ya. Baik. Athar itu hanya disebutkan oleh mereka untuk menyadarkan para orang tua, barakallahu fikum, yang melalaikan tanggung jawab dan perhatian untuk anak-anaknya, barakallahu fikum. Sehingga dia tidak bisa menyalahkan 100% sikap anaknya yang acuh tak acuh terhadap dia. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Tapi bagaimana sikap kita yang benar ketika mendapatkan orang tua yang kurang perhatian pada anaknya, barakallahu fikum. Tayyib. Adapun terkait dengan sikap kita, kita berupaya, barakallahu fikum, membawa sikap orang tua kita tadi pada ihtimal yang terbaik. Ya, berupaya, barakallahu fikum, berhusnudzon. Ya, kita carikan uzur. Ya. Kenapa bapak seperti itu? Gitu ya. Pulang ke rumah, ya cuman gitu saja. Enggak tanya kabar anak-anaknya. Gitu ya. Enggak mencium anak-anaknya, barakallahu fikum. Pulang ke rumah sudah, istirahat, tidur, barakallahu fikum. Kadang umi dimarahin, gitu ya. Kadang anak-anaknya yang dimarahin, barakallahu fikum. Padahal enggak tahu apa sebabnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kadang ya cuman sekedar mencari kunci motor yang enggak tahu di mana. Ya, tiba-tiba istrinya dimarahin, anak-anak aja dimarahin, kalian ini. Ya, masih dimarahin. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Di bawah pada barakallahu fikum ihtimal yang baik. Jangan bersuudzon kepada orang tua. Dengan dasar barakallahu fikum tindakan siapa? Tindakan Muhammad bin Hanafi ya. Iya. Padahal bisa saja kalau dia mau membawa kepada ihtimal yang jelek tindakan Ali yang barakallahu fikum secara zahir pilih kasih. Itu ya. Hasan dan Husain jarang diajak perang. Yang sering Muhammad bin Hanafiyah. Itu kan namanya seolah-olah menyodorkan dia ke hadapan maut, kematian. Gitu. Barakallahu fikum. Tapi Muhammad bin Hanafiyah bisa membawa ihtimal yang baik untuk ayahnya, barakallahu fikum. Baik. Dan menjadikan itu sebagai sebuah mangkobah untuk dirinya. Ikhwan ya. Sehingga itu yang berupaya kita lakukan, barakallahu. Terkait dengan kitanya. Baik, barakallahu fikum. Ya mungkin bapak kecapean gitu ya. Sehingga seperti itu banyak beban, barakallahu fikum. Baik. Atau yang misal dengannya, barakallahu fikum, dicari ihtimal yang baik untuk orang tua kita dengan meneladani siapa? Muhammad bin Hanafiyah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.